Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-21. Berkata Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah pada urutan hadis yang ke-21 an Abi Amrin wa qila Abi Amrah dari Abu Amr dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau kunyahnya Abu Amrah Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada zaman khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau diangkat oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi gubernur di At-Ta'if. Dan perselisihan kunyah, apakah beliau berkunyah Abu Amr ataukah Abu Amrah, tidaklah memudaratkan hadis ini. Sebagaimana perselisihan nama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga tidak menyebabkan kelemahan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Qultu ya Rasulullah aku berkata Wahai Rasulullah, Qulli fil Islami qawlan. Katakanlah kepadaku, di dalam Islam ini, sebuah ucapan, La as'alu anhu ahadan ghairak. Yang aku tidak bertanya tentang ucapan tersebut, kepada seseorang selain dari engkau. Qala maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul amantu billahi thumma istaqim. Ucapkanlah amantu billah thumma istaqim. Aku beriman kepada Allah. Kemudian engkau istiqamah. di atas keimananmu terhadap Allah Subhanahu wa taala tersebut. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana kita ketahui diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini berasal dari jalan Hisham bin Urwah yang meriwayatkan hadis ini dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu. Dan juga diriwayatkan dari berbagai jalan yang intinya bahwa Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pertanyaan yang telah kita sebutkan tadi. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah ucapan di dalam Islam yang aku tidak lagi bertanya kecuali kepadamu. Tidak lagi bertanya kepada selain engkau sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini adalah adab para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat apabila mereka memanggil Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka mereka memanggil dengan panggilan yang menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti tatkala mereka memanggil selain dari Rasulullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan kalian menjadikan panggilan terhadap Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil terhadap sebagian yang lainnya. Bukan satu adab tatkala kita ataukah para sahabat memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini bukan adab. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dan ini merupakan perkara yang wajib bagi kaum muslimin untuk menjaga adabnya bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau dalam hal memanggil saja, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memanggil beliau seperti panggilan yang lain. Lalu bagaimana lagi dengan keadaan orang-orang yang merendahkan kedudukan Rasulullah? Lalu bagaimana lagi dengan keadaan orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka lebih besar lagi akibatnya dan dosanya. Allah jalla wa ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perkara Rasul, perintah Rasul, bahwa mereka akan tertimpa fitnah ataukah azab yang pedih. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum pada saat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya dengan pertanyaan yang membuahkan amalan, yang membuahkan penerapan dan tatbik dalam kehidupan mereka. Lihat Sufyan bin Abdullah tatkala bertanya kepada Rasulullah, "Qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakanlah kepadaku di dalam Islam sebuah ucapan yang aku tidak lagi bertanya kepada orang lain kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada beliau. Dan secara umum beginilah pertanyaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya Rasulullah, amalan apakah yang mendekatkan aku kepada syurga, yang menjauhkan aku dari neraka? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Semacam ini pertanyaan-pertanyaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhah. Sehingga kita melihat para sahabat, orang-orang yang bersegera dalam mengamalkan kebaikan. Pada saat mereka telah mengetahui satu kebaikan, maka mereka bersegera untuk berlomba-lomba dalam mengamalkannya. Baik dalam hal ibadah, salat, ataukah yang lainnya, maupun dalam perkara-perkara yang lainnya seperti sedekah. Mereka berlomba-lomba untuk menyumbangkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang-kadang di kalangan para sahabat ada yang masih memiliki sifat yang jafa, yang keras. Apakah disebabkan karena mereka baru saja memeluk Islam, sehingga terlihat masih ada sifat-sifat keras yang ada pada mereka, seperti keadaannya orang-orang badui, orang-orang yang tinggal di pedalaman jauh dari perkotaan yang dikenal mereka memiliki sifat yang keras. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi mereka dengan baik dan memahami keadaan mereka. Terkadang ada di antara mereka yang datang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian kencing di masjidnya Rasul. Namun sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka dengan cara yang baik. Terkadang ada seorang datang kepada Rasulullah dari jauh, dia sudah berteriak dan mengatakan ya Muhammad, memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Muhammad. Namun disikapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam sempat marah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu taala an. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan beberapa pertanyaan yang beliau tidak senang. Ya, disebabkan karena pertanyaan tersebut pertanyaan yang seakan-akan tidak mendatangkan faedah. Tatkala semakin banyak yang bertanya kepada beliau, maka beliau sempat marah. Ya. Maka beliau tatkala beliau marah, beliau mengatakan kepada mereka, "Saluni. Ayo silakan kalian bertanya sekalian. Apapun yang kalian inginkan." Ya. Yang satu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, man abi?" Wahai Rasulullah, siapa ayahku? Coba pertanyaan seperti ini. Apa ini teka-teki atau apa? Ya Rasulullah, siapa ayahku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abuka Hudzaifah, ayahmu itu Hudzaifah." Selesai datang lagi orang lain, ya. Bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abi?" Wahai Rasulullah, kalau ayahku siapa ya? Subhanallah. Maka dijawab lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abuka Salim Maula Syaibah, ayah kamu itu Salim Maula Syaibah." Ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka enggak tahu dari mana asal-usul mereka. Karena terkadang di antara mereka ada yang budak dahulunya, kemudian siapa orang tuanya? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang hadir di majelis tersebut ketika melihat memerah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau marah, maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna natubu ilallahi jalla wa ala." Wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, al-khuluqul karim. Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal jami' al-kalim, bahwa sabda-sabda Rasulullah itu ringkas akan tetapi memiliki makna yang berharga sekali, memiliki faedah-faedah yang sangat banyak bagi orang-orang yang betul-betul memperhatikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat beliau ringkas, tapi apabila kita perhatikan, subhanallah, kita mampu mengeluarkan sekian banyak faedah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tatkala beliau mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah di atas ucapanmu itu. Dari kalimat ini saja sekian banyak kita bisa mengambil faedah yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat beliau berbeda dengan kalimat selain dari beliau. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bu'ithu bi jawami'il kalim, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jawami'ul kalim. Yang dimaksud jawami'ul kalim adalah kalimat-kalimat yang ringkas akan tetapi memiliki makna yang berbobot, memiliki hikmah-hikmah yang besar. Bayangkan kalau seperti hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang anak, ya, anaknya Ummu Sulaim, saudara seibu dari Anas bin Malik yang bernama Abu Umair. Pada waktu itu dia punya burung merpati, lalu kemudian merpatinya ini meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur anak ini sambil mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil? Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mampu mengeluarkan puluhan dari faedah hanya dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, juga dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim. Di antara faedah yang bisa kita ambil, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat bersemangat untuk membimbing umat ini kepada yang terbaik. Di mana Rasulullah mengatakan qul, ucapkanlah, yakni inilah kalimat yang terbaik bagi kamu. Kalimat inilah yang akan memberikan manfaat kepada kamu fi dunia wal akhirah. Kalimat inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kamu, maka ucapkanlah ini. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing para sahabat. Tidaklah ada satu perkara yang mendekatkan mereka pada syurga melainkan Rasulullah telah menyampaikan kepada mereka. Tidaklah satu perkara yang menjauhkan mereka dari neraka melainkan telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan kesempurnaan Islam ini. Dan di dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat ini untuk mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian engkau istiqamah di atas keimanan tersebut. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu dari kata al-qiyam, lalu kemudian diberi tambahan bahagian depan alif, sin, dan ta. Istiqamah yang maknanya adalah talabul qiyam, meminta atau menjadikan seorang itu tegak. Nah, itu makna asal dari kata istiqamah. Namun yang dimaksud di dalam bahasa-bahasa syariah, baik dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud istiqamah adalah luzumul insani ala ta'atillahi jalla wa'ala. Kokohnya seseorang di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian istiqamah di atasnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin. Tentunya apa yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Sufyan bin Abdullah mewakili kaum muslimin secara menyeluruh, agar mereka beriman kepada Allah. Di mana tanda-tanda keimanan seorang kepada Allah? Keimanan yang sempurna apabila seorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meyakini apa saja yang datang dari Allah dan apa saja yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berusaha untuk menegakkannya dan mengamalkannya serta istiqamah di atasnya dengan memurnikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban-kewajiban dan kokoh di atasnya. Itulah yang dimaksud dengan al-iman billah, beriman kepada Allah. Jadi bukan yang dimaksud di sini seseorang hanya mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, selesai. Lalu kemudian yang dimaksud dengan istiqamah adalah terus mengucapkan kalimat amantu billah, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabbuna Allahu, rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atasnya. Kata Ibn Abbas, apa yang dimaksud istiqamah di atasnya? Ai istaqamu ala ada'i faraidih, yaitu mereka istiqamah kokoh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Sebagian ahli tafsir seperti Abu Ali Rafi' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu taala tatkala menafsirkan firman Allah istaqamu, yang dimaksud bahwa mereka istiqamah ay akhlasu lahuddin wal amal, memurnikan, mengikhlaskan agama ini dan amalan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qatadah bin Di'am As-Sadusi juga mengatakan yang dimaksud istiqamah adalah ay luzumu ta'atillah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan kalimat istiqamah itu. Beriman kepada Allah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang mengurus, satu-satunya yang menguasai jagat raya ini. Oleh karena itu hanya kepada Allah kita wajib menyembah dan kita wajib untuk meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim dan yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita istiqamah di atasnya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Kokoh di atasnya. Tidak melenceng. Tidak menyimpang. Ya. Dan ini pula lah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'abalih. Saddidu, istiqomahlah kalian lurus dalam beramal. Wa qaribu, sederhanalah dalam beramal, tidak bersikap ekstrim, tidak pula terlalu tidak pula menelantarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersikap qasd, pertengahan, sederhana. Dan ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari kalian yang bisa selamat disebabkan karena amalannya. Ya, seorang itu masuk surga bukan disebabkan karena gantian dari amalan atau pengganti dari apa yang telah diamalkan di dunia, tidak. Tidak seorang pun dari kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selamat dari azab Allah disebabkan karena amalan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana, tidak pula saya. Illa ayataghammadani Allahu azza wa jalla birahmatin minhu wa fadl, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepadaku, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu dan yang akan datang, dan Allah telah memberikan jaminan kepada beliau mendapatkan surga yang tertinggi. Nah, sehingga jangan kita berbangga dengan apa yang kita amalkan. Seorang masuk ke dalam surga itu bukan karena berteran dari amalan. Ya. Kadang-kadang ada sebagian memahami bahwa surga itu merupakan barter. dari apa yang telah kita amalkan di dunia. Seakan-akan menjadi iwab, seperti orang yang tukar-menukar barang dengan uang. Ya, kalau seorang masuk dalam surga itu bukan karena berteran, akan tetapi karena sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin disebabkan karena amalan yang diamalkan. Ya. Ada sebagian mereka yang ingin menjadikan amalan syariah ini dengan seperti matematik, ya. Nah, orang beramal satu kebaikan, satu kemudian dikali 10, kemudian kali 700, ya. Nah, ini kan sudah banyak. Nah, boleh sekali-kali kita berbuat maksiat, ya, walaupun kurang sedikit, ya kan masih ada simpanan. Ya. Kemudian saya sholat 5 waktu, ini kan pahalanya banyak, ya. Nah, kalau gitu bolehlah sekali-kali apa kemaksiatan yang lain dikerjakan, walaupun agak berkurang, tapi kan masih ada simpanan. Pikirannya beramal itu seperti itu keadaannya. Ya. Matematika dalam beramal, kata mereka. Ini tidak benar yang seperti ini. Nah, dari mana dia mengetahui bahwa sholat 5 waktu ini diterima oleh Allah? Dari mana? Bukan jaminan seorang itu ketika datang ke masjid lalu kemudian dia sholat secara berjamaah, maka secara meyakinkan bahwa Allah menerima apa yang dia amalkan. Lalu dipastikan satu banding, lalu kemudian dijadikan 10-10 dikali 700 kali lipat. Dan dilipat gandakan lagi. Dari mana yang seperti itu? Masalah diterima atau tidaknya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam kekuasaan kita. Kita enggak ngerti. Ya. Dari mana dia mengetahui bahwa dia ikhlas dalam beramal? Toh ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dia sholat, selesai sholat dia datang kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Irji fa sholli fa innaka lam tusholli. Kembali kamu, sholat lagi. Tadi itu kamu enggak sholat. Ya, ini tidak diterima sholatmu. Tidak diterima sholatmu. Menunjukkan bahwa masalah diterima atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jangan seorang menghitung-hitung amalannya. Beramal terus, istiqamah di atas amalan. Jangan sampai seorang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, dia meninggal dalam keadaan demikian, waliyadzubillah. Ini namanya su'ul khatimah. Ya. Akhir yang buruk. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah dan mati di atasnya. Yang disebut dengan husnul khatimah. Al-Hasan Al-Basri, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, beliau dalam mempraktekkan firman Allah ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, Al-Hasan Al-Basri selalu mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka berikanlah rezeki kepada kami berupa istiqamah. Ya, meminta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita terus kokoh di atas agama ini, ya, tetap luzum, tetap iltizam, tetap komitmen, ya, dari berbagai goncangan-goncangan syahwat dan syubhat yang berusaha untuk menerpa dan merusak akidah kita. Meminta kepada Allah, karena kalau bukan Allah yang memberikan istiqamah kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kebahagiaan bagi orang yang istiqamah. Setelah dia mengucapkan amantu billah, beriman kepada Allah, menjalankan syariat Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka istiqamah. Apa kata Allah? Balasannya adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, itu para malaikat, ya, mereka akan turun, mereka akan berombongan mendatangi orang tersebut sambil mereka mengatakan la takhafu wa la tahzanu, kalian tidak perlu takut, kalian jangan bersedih, kalian tidak perlu takut dan kalian jangan bersedih. Yakni kalian tidak perlu takut terhadap apa yang akan kalian dapatkan nantinya, karena kalian akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kalian tidak perlu bersedih terhadap apa yang telah kalian tinggalkan dahulu. Ya, mungkin saja ada yang mengatakan, Saya sudah sekian lama berusaha istiqomah di atas agama Allah, enggak ada juga malaikat yang datang. Enggak pernah saya didatangi malaikat lalu dikatakan la takhafu wa la tahzanu. Nah, ini. Jangan salah paham. Ayat ini para mufassirin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang turunnya para malaikat dan memberikan kabar gembira kepada mereka indal maut, di saat matinya. Ya. Apabila dia telah meninggal, dia akan meninggalkan keluarga-keluarganya. Ya. Dan dia akan menanti hari kemudian, maka para malaikat turun lalu mengatakan kepada mereka, tidak perlu kalian takut terhadap apa yang akan kalian dapatkan. Tidak perlu kalian bersedih terhadap apa yang telah kalian tinggalkan. Nah, karena kalian adalah orang-orang istiqamah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian mendapatkan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kegembiraan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Orang-orang mengatakan rabbuna Allah kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak bersedih. Dan mereka itu adalah para penghuni surga. Dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan. Dan ini merupakan inti kehidupan. Ya, sungguh berarti kehidupan dunia ini. Apabila kemudian Allah membimbing kita. Allah melapangkan hati kita untuk menerima Islam. Menerima iman. Menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, man yahdihillah yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam secara sepenuhnya, secara sempurna. Ya. Bukan main merupakan satu kebahagiaan. Terus dibimbing oleh Allah, ya. Sehingga keseharian terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya tentunya kita banyak-banyak memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Arahkanlah hatiku ini untuk menuju kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Sambil ada usaha dari kita, terus kita berusaha. Jagalah agama Allah, Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Ihfazillah yahfazka. Hadis Ibn Abbas yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita jelaskan dari hadis yang ke-21 ini yang sesungguhnya berbicara tentang istiqamah adalah merupakan pembicaraan yang sangat penting yang kemudian seorang apabila diberikan hidayah dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa lurus ya. Istiqamah, komitmen di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tanpa itu seorang akan sengsara, celaka dan menyimpang dari jalan Allah. Lalu mana jalan istiqamah itu yang mana? Jalan istiqamah itu hanya satu. Kebenaran itu hanya satu dan tidak berbilang. Dalam beberapa riwayat, riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Pernah Nabi SAW di hadapan para sahabat. Lalu Rasulullah SAW menggaris satu garis lurus. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah lurus. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menggaris sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis itu tadi garis-garis yang banyak sekali ya yang melenceng yang tidak lurus. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi as-subul, yang ke kanan dan ke kiri ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak satu jalan pun dari jalan yang melenceng dari jalan yang lurus itu tadi melainkan di atasnya ada syaitan yang memanggil, ya, mengajak manusia untuk memasuki jalan-jalan yang menyesatkan tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Inilah jalan Allah. Inilah jalan Rasulullah yang lurus. Maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang itu tadi. Maka kalian akan berpecah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Mujahid bin Jabir ketika menerjemahkan dan menafsirkan apa yang dimaksud dengan subul. Jalan-jalan yang disebutkan oleh Allah. Beliau mengatakan yang dimaksud as-subul, jalan-jalan yang menyesatkan itu adalah as-syubuhat dan as-syahawat. Syubuhat, ya, pemikiran-pemikiran yang rancu, yang berusaha untuk memalingkan muslimin dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah as-syahawat, ya, yaitu hawa nafsu, panggilan dunia yang dapat menyebabkan seorang itu terjerumus dalam kesesatan. Abu Mas'ud pernah mendapatkan nasihat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, "Inna ad-dhalala haqq ad-dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif fa iyyakum wat-talawun fa inna dinallahi wahid." Sesungguhnya kesesatan dan benar-benar itu adalah kesesatan ketika engkau menganggap baik suatu yang mungkar. Dan ketika engkau menganggap kemungkaran suatu yang baik. Dan hendaklah engkau menjauhi sikap at-talawun. Talawun itu apa? Sikap berwarna-warni. Mana yang enak maka dia ke situ. Mana yang terbanyak maka dia ke sana. Ya. Seperti bunglon. Nah, berbeda-beda. Tergantung keadaan. Mana datangnya angin maka dia berarah ke sana. Hati-hati kalian dengan model beragama seperti ini. Berwarna-warni dalam beragama. Kenapa? Fa inna dinallahi wahid. Agama Allah itu satu. Agama Allah itu satu. Yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dapat memberikan faedah pada kita sekalian. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.